Jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Mereka cuma sirik sama kita. Percuma omongan orang dipercaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa. Mereka hanya sirik dengan cinta. Oh cinta kita. Aduh,